الحمد لله على إحسانه والشكر له على فضله وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وما بعد. أيها الإخوة حاضرين المنكرين لله سبحانه وتعالى Alhamdulillah, Allah masih saja mencurahkan limpahan nikmat dan taufiknya kepada kita sehingga kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis melewatkan menit demi menit dan jam demi jam dari umur kita untuk melakukan ibadah yang tergolong ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah menghendakinya untuk baik, untuk mendapatkan kebaikan yang besar, maka Allah akan jadikan dia faham terhadap din. Ayolah ikhwah, di antara tugas utama kita, atau bahkan dialah yang menjadi tugas utama kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah di muka bumi, adalah untuk memakmurkan bumi ini dengan ibadah, dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ibadah itu bukanlah yang menjadi hal yang mendominasi aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita perhatikan aktivitas kita sejak bangun tidur sampai tidur lagi, itu tidak didominasi oleh hal-hal yang bersifat ibadah, tapi lebih kepada hal-hal yang imma itu sifatnya kebutuhan biologis manusia, atau sesuatu yang menjadi kebiasaan sehari-hari. Yang merupakan ibadah mahdhah itu hanya menempati beberapa jam saja dari umur kita, atau seharian itu paling yang kita pergunakan untuk menunaikan sholat seperti ini, untuk menghadiri kajian, untuk zikrullah. Itu hanya sebagian kecil dari waktu kita, padahal tujuan utama kita itu untuk ibadah. Maka alangkah sayangnya bila mana umur yang terbatas ini kita lewatkan begitu saja tanpa memiliki nilai ibadah. Pernah enggak kita berpikir ya, bagaimana supaya tidur kita ini dicatat sebagai amal soleh? Tidur yang merupakan kebutuhan manusia, kebutuhan biologis manusia yang enggak bisa kita ini terhindar darinya. Pernah enggak kita berpikir bagaimana supaya itu bernilai ibadah untuk diri kita? Pernah enggak kita berpikir bagaimana agar makan dan minum kita juga bernilai ibadah? Bagaimana agar bekerja dalam jam kerja yang mungkin 8 jam, 9 jam atau mungkin lebih dari itu juga bernilai ibadah? Kalau itu belum pernah terlintas di benak kita, maka alangkah sedikitnya waktu yang kita pergunakan untuk ibadah. Karena tidur kita menghabiskan sepertiga umur kita. Aktivitas kerja sehari-hari kurang lebih sepertiga lagi, 2/3 ya, masih belum kita alokasikan untuk sesuatu yang jelas-jelas bernilai ibadah. Hanya tinggal sepertiga, ini pun masih tercampur yang lain-lain. Baik, Allah Subhanahu wa taala salah satu sifatnya adalah rahim, kerim, pemurah dan penyayang. Saking pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa memberikan balasan yang tidak bisa diberikan oleh manusia yang paling pemurah sekalipun. Kalau ada orang yang berangan-angan tidurnya itu digaji, maka dia gak akan mendapatkan orang yang mau menggaji dia hanya karena dia tidur. Kalau ada orang yang berangan-angan saya ingin makan dan minum dan saya tetap dibayar karena saya makan dan minum selamanya begitu, mungkin dia tidak akan mendapatkan orang yang mau membayar dia untuk sekedar makan dan minum. Tapi dengan Allah itu semua bisa. Kalau kita bekerja, mengabdi kita, mengabdikan diri kita kepada Allah, Allah akan memberi balasan dalam hal-hal yang tidak pernah terpikir oleh kita bahwa ada yang mau memberikan upah atau balasan untuk hal-hal seperti itu. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihain mengutus dua orang sahabatnya ke negeri Yaman. Salah satunya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan yang satu lagi adalah Abu Musa al-Ash'ari yang nama aslinya adalah Abdullah bin Qais. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh putranya Abu Musa yaitu Abu Burdah ibnu Abi Musa rahimahullah, anahu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Musa wa Mu'adz bin Jabal ila al-Yaman. قال وبعث كل واحد منهما على مخلاف واليمن مخلافان. Jadi negeri Yaman ketika itu terbagi menjadi dua area, masing-masing diutus ke area tersendiri. Mu'ad di area sebelah sana dan Abu Musa di area yang sebelah sini. Kemudian Nabi berpesan kepada mereka berdua, basyira wala tunaffir, yassira wala tu'assira, wa basyira wala tunaffira. Kalian berdua bersikaplah mempermudah, jangan bersikap mempersulit. Berilah kabar gembira, jangan nakut-nakuti. Jadi hendaknya kalian mendahulukan hal-hal yang memberikan kemudahan, dirasa memberikan kemudahan, dirasa membahagiakan, menjadikan orang tertarik. Dan jangan lebih sering membuat orang itu lari atau merasa sulit. Dan ini menunjukkan bahwasanya agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu didominasi oleh kabar gembira, didominasi oleh hal-hal yang memudahkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian, bukan ingin mempersulit kalian. Fantalaqa kullu wahidin minhuma ila amalihi. Akhirnya masing-masing berangkat menempati wilayah yang sudah ditentukan. Wa kana kullu wahidin minhuma idza sara fi ardihi kana qariban min sahibihi ahdatsa bihi ahdan. Dan masing-masing utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika sedang melakukan inspeksi keliling, mereka berusaha untuk berdekatan satu sama lain. Ya, karenanya adalah dua orang sahabat Nabi, dengan kedekatan itu bisa saling memberikan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling memberi nasihat, memberikan masukan-masukan yang bermanfaat. Fasallama alaihi fasara Mu'adzun fi ardihi qariban min sahibihi Abi Musa. Ketika itu sahabat Mu'adz bin Jabal sedang berkeliling di wilayah kekuasaannya dekat dengan Abu Musa al-Ash'ari. Dia ketika itu sedang mengendarai bighalnya. Bighal itu sejenis hewan tunggangan hasil dari kawin silang antara kuda betina dengan keledai jantan. Jadi ukurannya lebih besar dari keledai tapi lebih kecil dari kuda. Ketika Musa Mu'adz bin Jabal sedang berkeliling mengendarai bighalnya, beliau melihat Abu Musa al-Ash'ari sedang duduk dikelilingi oleh sejumlah orang. Ijtama'a ilayhi an-nas wa idza rajulun 'indahu qad jumi'at yadahu ila 'unuqihi. Di sekelilingnya ada sejumlah orang dan ada satu orang yang terlihat kedua tangannya dibelenggu ke leher. bersama mereka itu ada orang yang tangannya kedua-duanya diikat ke lehernya. Faqala lahu Mu'ad, ya Abdullah ibn Qais, ayyuma hadha? Mu'ad bertanya, wahai Abdullah ibn Qais, yakni Abu Musa al-Ash'ari, ada apa dengan orang ini? Dijawab oleh Abu Musa, hadza rajulun kafara ba'da islamihi. Orang ini kembali kafir setelah masuk Islam, alias murtad. Dan hukum orang murtad adalah kalau tidak mau kembali lagi kepada Islam, hukumnya adalah dieksekusi. Ya. Apa kata Musa? La anzil hatta yuqtal. Saya tidak akan turun dari pihal saya ini sampai orang ini dibunuh. Qal innama ji'a bihi lidzalik fanzil. Loh, memang dia dibawa ke sini untuk dieksekusi. Turun dulu, katanya Abu Musa kepada Mu'ad. Mu'ad menolak. Qal ma anzil hatta yuqtal. Fa amara bihi fa qutil. Akhirnya dieksekusilah orang ini, barulah Mu'ad kemudian duduk dari kendaraannya kemudian berbincang ringan dengan Abu Musa. Apa kata Mu'ad? Ya Abdullah. Abdullahnya adalah namanya Abu Musa Abdullah bin Qais. Kaifa taqra'ul Qur'an? Kamu ini bagaimana kalau membaca Al-Qur'an? Kiat-kiatmu untuk membaca Al-Qur'an ini bagaimana? Qala atafawwaquhu tafawwuqan. Saya berusaha memanfaatkan setiap waktu saya untuk itu. Di riwayat yang lain, kadang saya membaca qa'idan sambil duduk, wa qa'iman sambil berdiri, wa ala rahilati sambil berkendara di atas hewan tunggangan, wa atafawwaquhu tafawwuqan. Pokoknya setiap ada kesempatan, ada peluang, saya baca Al-Qur'an, baik dalam salat maupun di luar salat. Bagus enggak menurut antum? Bagus ya, menunjukkan kesungguhan yang luar biasa, keseriusan, dan berusaha memanfaatkan setiap waktu yang tersisa untuk ibadah tilawatul Quran, yang merupakan salah satu zikir yang paling afdal. Terus Abu Musa balik bertanya kepada Mu'ad, wa kaifa taqra'u anta ya Mu'ad? Lah, kamu sendiri bagaimana caramu membaca Al-Quran? Mari kita simak jawaban Mu'ad ibn Jabal. Qala radhiyallahu anhu, amma ana fa anamu awwal al-lail. Kalau saya beda lagi caranya. Saya ini di awal malam saya tidur dulu. Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya Abu Musa kepada Mu'ad apa? Bagaimana caramu baca Quran? Jawabannya Mu'ad, saya tidur dulu. Nyambung gak? Gak nyambung, karena belum titik. Fa'ana amma ana fa'anamu awwalal lail. Saya menggunakan waktu malam awal-awalnya setelah salat isya, saya buru-buru tidur, kata Mu'ad. Fa'akumu waqad qadaitu juz'i minan naum. Baru setelah jatah tidurku itu sudah aku pakai, sudah melewatkan sebagian waktu malam untuk tidur, saya bangun. Biasa ya? Biasa gak? Biasa, gak ada yang istimewa sampai saat ini ya. Sampai sekarang belum menampakkan sesuatu yang istimewa. Fa'akra'u ma kataballahu li. Baru setelah itu aku sholat qiyamul lail, membaca sekuatku, sebanyak yang Allah tentukan aku akan sanggup membacanya. Gak dipaksa-paksain gak? Biasa ya. Biasa juga. Yang luar biasa adalah kalimat terakhirnya, fa'ahtasibu min naumati kama ahtasibu min qaumati. Tapi melalui tidurku tadi, aku mengharap pahala dari Allah sebagaimana pahala yang aku harapkan melalui sholatku. Jadi keistimewaannya adalah kepada ihtisabul ajr, pada bagaimana Sayyidina Mu'ad ibn Jabal selalu berusaha menghadirkan niat yang baik sebelum tidur. Masalahnya cuma niat sebetulnya. bagaimana kita bisa menghadirkan niat pada setiap kebiasaan kita. Tidur itu kan kebiasaan yang gak bisa kita tinggalkan toh. Mau gak mau kita mesti tidur. Kita mesti melewatkan sekian jam untuk tidur. Ini kebutuhan primer manusia. Kalau orang gak tidur sakit ya, lama-lama meninggal dunia. Tapi bagaimana sesuatu yang itu bukan ibadah mahdhah, hanya kebiasaan, tidak ada pahalanya, tidak ada dosanya, bisa bernilai ibadah, bahkan pahalanya mendekati ibadah sholat. Yang mulai jelas, afdhalus sholah ba'dal maktubah sholatul lail. Sholat yang paling afdhal setelah sholat wajib 5 waktu adalah sholatul lail. Kok bisa dia mengharapkan pahala melalui tidurnya sebagaimana dia mengharapkan pahala melalui sholatnya? Ya karena ini membutuhkan istihdharun niyah yang seringkali terlewatkan. Biasanya orang itu tidur karena ngantuk, karena capek dia bekerja seharian, masuk kamar, lihat kasur, langsung rebahan, sudah tidur dia. Tidak ada istihdharun niyah di sini. Dan itu yang menjadikan tidur kita tidak bernilai apa-apa. Biasa saja. Tapi ketika seseorang bisa menghadirkan niat, misal saya tidur karena tubuh saya, badan saya ini punya hak untuk istirahat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memberikan haknya badan. Ketika beliau diberi informasi tentang salah seorang sahabatnya, saya lupa siapa itu, kalau enggak salah Abu Darda. Ya. Abu Darda dengan Salman. Abu Darda ini orangnya hampir tidak pernah tidur di waktu malam. Ya, selalu dipakai untuk qiyamul lail dan siang harinya dipakai puasa. Padahal dia punya istri. Suatu ketika istrinya kelihatan tidak rapi. Kenapa kamu? Kok enggak rapi, enggak dandan untuk suamimu? Percuma. Suami saya ini semalaman qiyamul lail, besok siangnya dia puasa. Buat apa saya dandan? Dinasihati. Kemudian dia lapor ke Rasulullah, Rasul mengatakan wa inna li jasadika 'alaika haqqan fa'ati kulli haqqin haqqahu. Dan badanmu itu juga punya hak terhadapmu, maka berikan masing-masing yang punya hak tadi haknya. Haknya badan kita perlu istirahat, kita berikan hak kita. Kalau tidur dengan menghadirkan niat seperti ini, tidurnya ibadah. Karena tidur kita dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sekedar ngantuk, biasa-biasa aja. Tidur dengan niat agar saya bisa semangat untuk qiyamul lail. Karena kalau enggak tidur dulu, saya akan berat untuk qiyamul lail, lelah. Sholat sambil menahan-nahan ngantuk itu sulit mendapatkan kekhusyuan. Tapi ketika dia sholat setelah dia fresh, sudah sempat tidur, dia lebih bisa khusyuk. Maka tidurnya pun bernilai ibadah. Nah, di sini Mu'ad mengatakan fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Inilah yang menjadikan kebiasaannya Mu'ad ya, bernilai ibadah. Walaupun sepintas lebih ringan daripada apa yang dilakukan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari diforsir, bisa dibilang dia memforsir dirinya untuk memperbanyak qiraatul Quran dalam sholat maupun di luar sholat. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Mu'ad justru terkesan lebih santai, lebih mudah. Tapi kuncinya adalah pada al-ihtisab, istihdhar an-niyah. Orang yang berniat tidur agar nanti bisa sholat, tidurnya bernilai ibadah. Ada lagi orang yang berniat saya mau tidur dulu karena besok saya akan menghadiri misalnya, bukan saya ya, ada seseorang mengatakan kalau saya gak tidur malam, besok saya gak bisa ikut konser. Maka tidurnya ini tetap sebagai dosa. Karena tidur niatnya supaya besok semangat untuk maksiat. Hanya masalah niat. Sesuatu yang tadinya itu tidak ada nilainya bisa menjadi bernilai ibadah, dan juga bisa sebaliknya. Sekarang kebiasaan lain yang kita gak bisa terlepas darinya, contohnya makan dan minum. Bagaimana supaya dia bisa bernilai ibadah? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ajibtu lil muslim idza asabahu khairun hamidallaha wa syakar." Aku merasa takjub dengan sikap seorang muslim yang begitu mendapatkan suatu nikmat, dia mengucapkan hamdalah dan bersyukur. Wa idza asabathu musibatun ihtasaba wa sabar, dan ketika dia terkena musibah, dia mengharapkan pahala di balik musibah dan bersabar. Al muslimu yujaru fi kulli syai'in hatta fil luqmah yarfa'uha ila fi. Seorang muslim itu akan diberi ajar, diberi pahala dalam semua aktivitasnya, termasuk saat dia menyuapkan makanan ke mulutnya. Sesuatu yang terulang-ulang dalam satu hari ini entah berapa kali, otomatis itu orang tiap suapan bisa bernilai ibadah. Bisa. Kuncinya apa? Tersirat dalam hadis tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. Yujarul muslim ala kulli syai'in hatta al-luqmah yarfa'uha ila fi. Seorang muslim akan diberi pahala dalam semua aktivitasnya, termasuk ketika dia menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Syaratnya tersimpul dalam 4 poin. Yang pertama, la ya'kul illa min halal. Yang dia makan hanyalah sesuatu yang halal. Adapun haram enggak ada pahalanya, haram dosa. Walaupun dia harus menahan lapar, dia akan memilih untuk kelaparan daripada makan sesuatu yang haram. Kecuali sampai ke tingkat darurat, mengkhawatirkan dirinya akan binasa kalau tidak memakan sesuatu, dan kebetulan yang bisa dimakan hanya yang haram, itu lain ceritanya. Tapi selagi belum mencapai kondisi seperti itu, dia akan lebih memilih untuk bersabar daripada untuk memakan yang haram. Jadi syarat yang pertama, yang dia makan halal. Yang kedua, syaratnya adalah dia menyebut nama Allah sebelum makan. Dan yang ketiga, dia mengucapkan hamdalah setelah makan dan bersyukur. Alhamdulillah alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Atau bersyukur secara umum, walaupun minimal adalah alhamdulillah. Dan yang keempat, dia meniatkan melalui makannya tadi agar dia lebih kuat, lebih semangat untuk ibadah. Ini yang dimaksud dengan ihtisab. Ya, ihtisab dan istihdhar niyyah. Makan itu kebutuhan biologis manusia. Kalau enggak makan, dia kehilangan energi. Dan untuk ibadah butuh energi. Untuk ibadah perlu konsentrasi. Kalau enggak makan pusing kepalanya, enggak bisa konsentrasi. Supaya saya bisa konsentrasi dalam sholat saya, dalam bermajlis ilmu saya, atau saat dia menyampaikan ilmu, dan semisalnya saat dia melayani kaum muslimin, saya perlu dalam kondisi yang fit, sehingga saya harus menjaga makan saya. Kalau makannya niatnya untuk itu, maka setiap suapnya menjadi ajr. Yanwi bi aklihi at-taqawi ala ta'atillahi azza wa jalla. Adapun mereka yang makan dari penghasilan yang haram atau zatnya haram, tidak menyebut nama Allah sebelum makan, usai makan juga tidak bersyukur, tidak mengucapkan alhamdulillah, maka orang ini dari awal sampai akhir tercatat bermaksiat. tercatat dia bermaksiat. Bagaimana kebiasaan seseorang menafkahi keluarga, menyiapkan anggaran belanja bulanan, itu juga bisa bernilai sebagai ibadah. Ini juga kembali kepada ihtisabul ajar. Dan memang yang jadi masalah itu, kita ini sering lupa, itu masalahnya. Sering lupa untuk menghadirkan niat yang salehah tadi sebelum kita tidur, sebelum kita makan, sebelum kita bekerja, atau paling tidak di tengah-tengah juga gak apa-apa. Walaupun dia ingat di tengah-tengah, ya maka sejak dia ingat istihdharun niat, daripada tidak sama sekali. Cuman lagi-lagi kita lebih sering lupa untuk menghadirkan niat yang baik. Ketika seseorang ini ingin memberikan sesuatu yang merupakan kewajiban dia, menafkahi keluarga, menafkahi anak istri, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan panduan di sini kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dengan mengatakan kronologinya. Ini Sa'ad ketika itu sedang sakit dan sakitnya parah. Dia saat itu hanya punya seorang anak perempuan, padahal harta dia lumayan banyak. Dia ingin agar hartanya ini 2/3 untuk wakaf, untuk sedekah. Minta izin kepada Nabi, Nabi gak ngasih izin. Gak boleh kalau 2/3. Kalau setengah bagaimana ya Rasulullah? Gak boleh kalau setengah, kebanyakan. Kalau 1/3, ya 1/3, dan itu sudah banyak. Baru kemudian Nabi mengatakan, innaka in tada warasataka agniya ahabbu ilallah min an tazarahum fuqara itakaffafunan nas wa innaka lan tunfiqu nafaqatan. Dan kalaulah engkau wahai Sa'ad mengeluarkan suatu nafkah, tabtaghi biha wajha Allah azza wa jalla. Nah, ini nilainya di sini, intinya di sini. Saat engkau mengeluarkan nafkah tadi itu, engkau mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada niat yang engkau hadirkan di situ. Walaupun itu kewajiban, sesuatu yang sudah jadi rutinitas sehari-hari, tapi saat dia memberikan, dia hadirkan niat yang saleh tadi, tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha, melainkan engkau mendapatkan pahala lagi melalui itu. Hatta luqmah atau hatta ma taj'alu fi fami imra'atik, termasuk suapan yang kau masukkan ke mulut istrimu. Biasa kan ketika bapak-bapak sedang mau belanja, atau kalau yang belanja istrinya, saat memberikan uang belanja itu hadirkan niat. Maka apapun yang dibeli oleh istri terhitung sebagai sedekah antum. Tidak perlu, bukan tidak perlu ya, mungkin dia jarang dia bersedekah kepada fakir miskin, jarang dia nyumbang ke yayasan, ke panti asuhan, tapi tiap kali dia menyisihkan penghasilannya sebagai uang belanja, dia hadirkan niat, wallahi pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang rajin infak, rajin nyumbang sebulan sekali, tapi tiap kali dia menyisihkan uang belanja, dia lupa menghadirkan niat. Kenapa? Karena pertama, kerabat itu haknya lebih besar. Memberikan sesuatu kepada orang yang masih ada ikatan kerabat itu lebih besar pahalanya daripada memberikan sesuatu kepada orang yang tidak ada hubungan kerabat. Kemudian ini sesuatu yang hukumnya wajib. Wajib tambah niat lagi yang senantiasa hadir, maka ini jelas lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi. Enggak ada suatu amalan yang lebih mendekatkan seseorang kepada Allah dan lebih juga dicintai oleh Allah daripada amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah. Setelah amalan-amalan wajib, baru amalan yang mendekatkan kepada Allah dan juga dicintai adalah amalan sunnah. Dan nafkah itu adalah sesuatu yang hukumnya wajib. Ketika nafkah ini sifatnya hanya rutinitas, tidak dengan niat tadi, maka dia hanya menjadi kebiasaan saja, tidak ada pahala tambahan di sini. Sedangkan ketika dia niatkan ini sebagai sarana untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala tambahan. Abu Mas'ud, ada salah seorang sahabat namanya Abu Mas'ud Al-Badri, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Innal muslim idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha, kanat lahu shadaqah." Seorang muslim, ini hadisnya muttafaq alaih, seorang muslim kalau dia memberi nafkah kepada istrinya, keluarganya, istri atau anaknya, dan dia mengharapkan pahala melalui nafkah itu, maka nafkahnya juga dianggap sebagai sedekah. Jadi tiap hari dia sedekah. Tiap hari dia sedekah tanpa dia perlu keluar uang tambahan. Kan sudah kewajiban dia nafkahi. Dengan adanya istihdharun niyah ini, dia tidak mengeluarkan biaya tambahan, dihitung sedekah setiap hari. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Qilabah rahimahullah, Abu Qilabah ini tabi'in, beliau meriwayatkannya dari Abu Asma, dari Thauban. Thauban ini maulanya Rasulullah, bekas budaknya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala iyalih wa dinarun yunfiquhu ar-rajul ala dabbatih fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Semulia-mulia dinar yang diberikan oleh seseorang, uang atau harta yang diberikan oleh seseorang, adalah yang pertama dia berikan atau dia belanjakan untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya. Kemudian dinar yang dia belanjakan untuk merawat kudanya, yang sebagai kendaraan perangnya dia untuk berjihad fisabilillah. Jihad fisabilillah dengan mengendarai kuda itu lebih besar pengaruhnya, lebih efektif dibandingkan dengan berjalan kaki. Tapi kuda perlu perawatan, perlu pakan. Nah, alias dia harus menanggung itu semua. Nah, untuk membiayai itu memiliki keutamaan yang lebih. Kemudian dinar yang dia berikan kepada teman-temannya fisabilillah, yang sama-sama berjihad, ya, atau yang dalam rangka melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk amal soleh, mereka membutuhkan pembiayaan, dia ikut membiayai, ini juga termasuk sedekah yang paling afdol. Tapi kenapa Nabi memulai dengan membiayai anak dan istri? Bada'a bil 'iyal, kata Abu Qilabah, si perawi hadis ini. Abu Qilabah ini salah seorang ulama tabi'in, mengatakan beliau, Nabi SAW, sengaja menyebutkan anak istri terlebih dahulu. Wa ayyu rajulin a'zamu ajran min rajulin yunfiqu 'ala 'iyalin sigharin yu'iffuhum aw yanfa'uhum Allahu bihi wa yughnihim. Karena memang gak ada amalan yang lebih besar pahalanya, amalan yang berupa memberikan harta, daripada harta yang diberikan kepada anak-anak yang masih kecil, yang sangat bergantung kepada bapaknya. Kalau gak ada yang menafkahi, mereka gak bisa makan. Mereka harus akhirnya bisa minta-minta ke orang lain. Sang bapak merelakan hartanya ini bagi anaknya, agar sudah dia gak perlu minta-minta kepada orang lain, dicukupi oleh bapaknya. Maka ini adalah sesuatu yang lebih besar dan mengalahkan bahkan infak fisabilillah. Mengalahkan infak fisabilillah. Padahal infak fisabilillah itu pahalanya disebutkan dalam Al-Quran dilipat gandakan sampai 700 kali. Kama talihat badin ambadat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian ayo ikhwah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau ingin tahu komparasi antara infak mana yang paling afdal, ya, maka kita simak hadisnya Abu Hurairah ini. Nabi mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Sekeping dinar yang kau infakkan fi sabilillah untuk jihad. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Sekeping dinar yang kau infakkan untuk membantu pembebasan budak. Ada budak sedang berusaha menebus dirinya dari majikannya. Majikannya minta harga sekian. Dia berusaha mengumpulkan sumbangan-sumbangan. Nah, antum ikut nyumbang misalnya untuk memerdekakan dia. Wa dinarun tasaddaqta bihi 'ala miskin, yang kau sedekahkan kepada seorang miskin. Wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik, dan yang keempat, sekeping dinar yang kau jadikan sebagai nafkah untuk istrimu. A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu 'ala ahlik. Yang paling besar pahalanya adalah yang kau nafkahkan kepada istrimu. Karena apa? Karena orang menafkahi istri itu biasanya lupa untuk menghadirkan niat. Tapi kalau orang mau sedekah fisabilillah, kan gak tiap hari orang infak fisabilillah. Sekali-sekali dia mesti ingat. Mau ngasih santunan fakir miskin, ingat dia. Mau membebaskan budak juga jarang-jarang. Tapi yang tiap hari ini justru yang seringkali dilupakan. Padahal itu yang potensi pahalanya paling besar. Jadi memang masalah niat ini luar biasa. Makanya ulama salaf berpesan menasihati kita agar pandai-pandai mengelola niat. Ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Pelajari masalah niat ini baik-baik. Karena niat itu lebih menyampaikan daripada amal itu sendiri. Orang beramal soleh, tujuannya supaya dia mencapai jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal pengaruh niat itu lebih dahsyat daripada pengaruhnya amal. Untuk maksud yang sama, itu niat lebih berpengaruh daripada amal. Mau bukti gak? Apa buktinya niat itu lebih berpengaruh daripada amal? Buktinya ayol ikhwah, jannah. Orang yang akhirnya masuk jannah itu dibatasi enggak umurnya di jannah? Hah? Enggak dibatasi ya. Dia beramal di dunia dibatasi oleh usia kan? Tujuan dia untuk masuk jannah. Apa ada yang berpikir begini, saya umur saya 80 tahun berarti nanti saya juga masuk jannahnya 80 tahun. Ya, kalau kurang ya kurang, kalau lebih ya lebih, enggak. Ya, tujuan dia masuk jannah sampai selama-lamanya. Nah, padahal yang dia lakukan itu terbatas oleh usia. Amalan dia dibatasi. Tapi niat dia ibadah sama Allah, ibadah kepada Allah itu selamanya. Berhubung Allah sudah menetapkan aturan kita dibatasi oleh usia di dunia ini, gak kekal. Ya bagaimana lagi? Tapi niat saya akan terus mengabdikan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan enggak pernah berpikir toh, yang dikasih umur misalnya, dia enggak tahu umur dia berapa ya. Nanti saya cuma mau pensiun deh dari ibadah umur 55 tahun pensiun. Kan enggak ada yang berpikir begitu. Pensiun dari kerja iya. Tapi enggak ada yang pensiun dari ibadah. Selagi dia masih mukallaf, berakal sehat, akalnya masih jalan, maka dia selalu akan terus terikat dengan aturan-aturan Allah, dengan perintah dan kewajiban. Artinya dia tidak membatasi sampai kapan dia akan beribadah. Berarti niatnya tidak terbatas. Amalnya, ibadahnya terbatas. Dia diberi pahala oleh Allah masuk jannah tidak terbatas. Siapa yang lebih menyampaikan dia ke jannah? Amal atau niat? Niat. Demikian juga orang yang masuk neraka dan kekal di neraka, penyebab orang itu kekal di neraka adalah kekafiran dia. Kekafiran dia itu terbatas enggak di dunia. Kalau praktek kufurnya, amaliah kufurnya terbatas. Ya selagi dia hidup, dia bisa berbuat kufur. Setelah mati dia enggak bisa berbuat kufur, enggak bisa berbuat maksiat. Tapi niat dia ini memang enggak pernah mau berhenti dari kekufuran, enggak mau pernah taubat dari kekufuran, dan itu dibuktikan dengan sampai mati dia enggak taubat. Mati dalam keadaan kufur. Sehingga Allah berikan ganjaran berdasarkan niatnya ini, dia pun kekal di neraka. Walaupun prakteknya dia tidak terus-terusan berbuat kufur sampai 100 tahun misalnya di dunia, kemudian hanya masuk neraka 100 tahun, enggak. Masuk nerakanya enggak pakai batasan juga. Karena gara-gara niat. Kemudian di sini setelah Abu Hurairah menjelaskan yang paling besar pahalanya adalah nafkah yang kau berikan kepada istrimu, artinya ini memiliki keistimewaan karena istihdhar niyah tadi. Dan ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dalam sahihnya. Hadis yang berikutnya dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang mengatakan, apa dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal li ajrun fi bani Abi Salamah, apakah saya dapat pahala kalau ikut nafkahi anak-anaknya Abu Salamah, anak suaminya sendiri. Unfiqu alaihim walastu bitarikatihim hakada wa hakada innama hum baniy. Aku akan tetap menafkahi anak-anaknya Abu Salamah ini, enggak akan aku tinggalkan mereka terlantar begini, karena dia juga anakku. Kan Abu Salamah meninggal dunia, ya. Ummu Salamah menjadi janda. Artinya dia punya anak dari Abu Salamah. Walaupun kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Ummu Salamah tetap berniat untuk menafkahi anak-anaknya yang ditinggalkan oleh suami yang pertamanya ini. Qala na'am laki fihim ajrun ma anfaqti alaihim. Engkau akan tetap mendapatkan ajar selagi engkau menafkahi anak-anakmu atau menafkahi mereka. Dan ini juga bagian dari rutinitas, ya, semakin menguatkan tentang pentingnya istighfar dunia. Dan ini hadisnya muttafaq alaih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Irbad Ibn Sariyah, tapi sanadnya dhaif, disebutkan bahwa Nabi mengatakan innal muslim yu'jaru fi kulli syai'in hatta fi syarbati yasqiha imra'atah. Seorang muslim akan mendapatkan pahala dalam semua apa namanya apa yang dia lakukan, termasuk saat dia memberi minum istrinya, meminumkan istrinya. Al-Irbad bin Sariyah setelah mendengar hadis ini dia langsung pulang ke rumah. Faraja'tu ila imra'ati fasaqaituha wa akhbartuha bima sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Langsung diamalkan sama Al-Irbad bin Sariyah. Saya langsung pulang, istri saya kasih air, saya suruh minum. Terus saya kasih tahu tadi Nabi bilang begini begini begini. Jadi kadang-kadang orang kan bercanda, ya, bercanda dengan isinya, disuapin istrinya atau di apa, itu semua kalau dibarengi dengan niat jadi amal soleh. Nah, dari sejumlah hadis ini ada beberapa kesimpulan untuk bagaimana supaya nafkah itu, uang yang kita keluarkan itu bisa memberikan pahala. Walaupun itu adalah bagian dari rutinitas sehari-hari, bahkan pahala yang sangat besar. Yang pertama, dia memiliki niat yang baik dalam memberikan nafkah. Yang kedua, dia memberikan nafkah itu dari harta yang halal. Walaupun tadi Nabi gak menyebutkan sama sekali, dalam hadis-hadis yang saya sebutkan tadi gak menyebutkan harus harta halal, tapi ada hadis lain yang membahas masalah ini. yang menunjukkan bahwasanya harta yang tidak halal itu dicabut berkahnya dan menimbulkan efek negatif, seperti menjadikan doa si anak tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gara-gara dia dinafkahi oleh bapaknya, oleh orang tuanya dengan nafkah dari penghasilan yang haram. Jadi syarat yang kedua ini kita ambil dari hadis yang lain, dari dalil yang lain. Pahala itu kan ketika suatu amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk diterima Allah mempersyaratkan harus baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Kalau haram itu khabih. Ya. Dan yang ketiga, ketika dia memberikan kepada anak-anaknya, ini juga penting, atau memberikan kepada istrinya, dia tahu bahwa pemberian ini tidak akan disalahgunakan. Ya, pemberian itu akan digunakan untuk hal-hal yang minimal mubah, boleh hukumnya. Apalagi untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah, maka akan lebih besar lagi pahalanya. Tapi ketika si anak ini meminta uang dari orang tuanya untuk sesuatu yang tergolong maksiat, tidak boleh dikasih. Tidak ada percuma kalau dia nyatakan saya ingin mengamalkan hadis itu. Dia tahu anaknya minta untuk maksiat, dia kasih, dosa, tidak dapat pahala. Dapatnya malah dosa. Termasuk dalam ta'awun alal ithmi wal udwan, dia memberikan fasilitas untuk bermaksiat. Jadi tiga syarat ini, pertama niatnya baik, yang kedua berasal dari harta yang halal, dan yang ketiga dia tahu ini nggak disalahgunakan, ya, nggak disalahgunakan oleh mereka yang mendapatkannya. Kemudian bagaimana aktivitas kerja kita ini bernilai ibadah? Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, bainama nahnu julusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang bermajlis duduk santai-santai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza la'a alaina syabun minas saniyah, muncul seorang pemuda, ya, datang dari arah Saniyah. Saniyah itu arah utara, nama bukit yang letaknya mengarah kepada negeri Syam. Negeri Syam itu ada di utaranya Madinah. Berarti dia datang dari arah utara. Falamma ra'ainahu bi absarina qulna law anna hadha asy-syab ja'ala syababahu wa nashatahu wa quwwatahu fi sabilillah. Ketika melihat sosok pemuda yang gagah berani ini, kami pun bergumam, andai ya anak muda ini mempergunakan masa mudanya, semangatnya, vitalitasnya, energi, sikap yang energik ini untuk jihad fisabilillah, masya Allah ini besar sekali pahalanya. Qal fasami'a maqalatana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun mendengar celetukan kita tadi. Wa ma sabilullah illa man qatal. Nabi kemudian komentar, "Loh, memangnya yang namanya jihad fisabilillah itu harus dengan perang toh? Sehingga hanya mereka yang muda dan energik saja yang bisa ikut serta. Wa ma sabilullah illa man qatal. Memang cuma orang yang perang menggunakan senjata saja yang bisa, yang masuk dalam kategori orang yang jihad fisabilillah. Man sa'a ala walidayhi fa fisabilillah. Orang yang berusaha kerja dia untuk menafkahi kedua orang tuanya, dia fisabilillah. Wa man sa'a 'ala 'iyalihi fa fi sabilillah. Demikian juga orang yang berusaha bekerja untuk menafkahi anak-anaknya, dia juga dalam keadaan fi sabilillah. Wa man sa'a 'ala nafsihi liyu'iffaha fa fi sabilillah. Bahkan orang yang bekerja untuk mencukupi dirinya sendiri, dia enggak minta-minta ke orang lain, itu juga fi sabilillah. Wa man sa'a 'ala at-takatur fa huwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia dikerjanya sekedar untuk mengumpulkan saja, memperbanyak saja, kemudian membanggakan, wah saya sudah dapat sekian, antum baru sekian, fahuwa fi sabilis syaitan. Maka dia malah bekerja di jalannya syaitan. Hadis ini sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam sunannya. Kemudian dari dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwa amal atau upaya kerja kita itu bisa bernilai ibadah, tapi dia tidak selamanya bernilai ibadah. Dia baru bernilai ibadah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang pertama, amalnya ini, kerjaannya ini harus mubah, harus sesuatu yang hukumnya mubah dalam syariat. Kalau dia bekerja hatta niatnya mau nafkahi anak istri, mau nafkahi orang tua, bahkan mau menghajikan orang tua, ya, mau menyekolahkan anaknya, tapi pekerjaannya pekerjaan haram, dosa dia. Jadi pekerjaannya dia ini harus pekerjaan yang mubah, yang halal. Yang kedua, kerjanya dia tidak boleh menghalangi dia dari menunaikan kewajiban agama. Gak bisa dia berniat, saya ini bekerja siang malam, banting tulang peras keringat, sampai akhirnya lupa sholat. Hasil yang dia dapatkan ini, atau selama bekerja dia tidak kenal aturan Allah, dia terjang. Padahal harusnya dia gak boleh berbuat seperti itu. Ada kewajiban-kewajiban lain dia tinggalkan hanya demi mengejar penghasilan. Maka ini tidak akan menjadikan amalnya bernilai ibadah. Jadi tidak boleh menyibukkan dari sesuatu yang wajib. Dia ingin menghajikan orang tuanya, dirinya sendiri belum haji. Lah, antum lebih wajib. Ini perintah, bukan fardu kifayah. Fardu ain, haji itu bagi yang mampu. Loh, dirinya belum haji ke orang lain dihajikan. Antum dulu yang haji. Dia ingin menafkahi orang lain, ingin misalnya bikin pesantren misalnya. Tapi dia lupa, enggak pernah bayar zakat. Lah, zakat itu wajib, bangun pesantren enggak wajib. Kalau sudah terkena kewajiban zakat, utamakan zakat dulu. Ada sisa silahkan pergunakan untuk yang lain. Jadi tunaikan yang sifatnya wajib terlebih dahulu, baru kita menunaikan yang sifatnya sunnah. Jangan sampai niat baik untuk mendapatkan rezeki yang halal untuk menafkahi orang-orang yang perlu dinafkahi tadi dilakukan dengan cara yang menjadikan dia melalaikan sejumlah kewajiban. Jadi ada dua syarat. Yang ketiga, dia berniat melalui kerjanya tadi, usahanya tadi, untuk mendapatkan rezeki yang halal untuk menjaga dirinya atau anak istrinya atau kerabatnya dari minta-minta, ya, dari sikap minta-minta kepada orang lain. Kalau itu sudah terpenuhi, dia bisa niatkan untuk yang lebih luas lagi, untuk membantu sama kaum muslimin. Maka dengan cara itu baru kerjanya ini, capeknya, keringetnya semua berpahala. Yang kelima, terakhir, ya, khusus bagi yang sudah menikah. Jadi yang belum menikah, ya segeralah menikah biar mendapatkan peluang yang kelima ini. Bagaimana melampiaskan syahwat dan dapat pahala? Cuma satu caranya, lampiaskan dengan cara yang halal, dengan istri. Itu saja, ya. Karena gak ada perbudakan sekarang, jadi hanya satu, channelnya cuma satu, ya. Satu ini bisa dibagi empat, bisa. Tapi tetap dengan istri, bukan dengan yang lain. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, anna nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sejumlah orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dzahaba ahlud dzuri bil ujur. Orang-orang yang kaya itu dia borong pahala ya Rasulullah. Diborong semua sama teman-teman kita yang berduit itu ya Rasulullah. Yusallun kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Kita yang miskin sholat, yang kaya juga bisa sholat. Wa yasumun kama nasum. Kita puasa, mereka juga bisa puasa. Ya. Wa yatasaddaquna bi fuduri amwalihim. Plus mereka bisa sedekah dengan sisa harta mereka. Kita ini pas-pasan ya bisa sedekah ya Rasulullah. Jadi diborong sama orang kaya pahalanya, kata sejumlah orang sahabat ini. Maka Nabi SAW mengatakan, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Loh, bukannya Allah telah membuka pintu untuk antum dalam bab sedekah ini? Banyak pintu yang dibuka oleh Allah. Apa? Pertama, inna likulli tasbihatin au inna bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap kali mengucap tasbih itu dianggap sekali bersedekah. Wa bikulli tahmidatin au takbiratin sadaqah. Setiap kali ucapan takbir juga dianggap sedekah. Tahmid juga dianggap sedekah. Tahlil juga dianggap sedekah. Seseorang membaca la ilaha illallah itu dianggap sedekah. Membaca Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, ini juga dianggap sedekah. Apalagi wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Mengajak yang baik, memerintahkan orang untuk berbuat baik walaupun enggak diikuti, sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Mencegah seseorang berbuat mungkar juga sedekah, walaupun tetap dilakukan kemungkaran itu, tapi adanya upayanya sudah dianggap sebagai sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahkan ketika kalian berhubungan dengan istri kalian juga sedekah. Mereka bingung, masa kita melampiaskan syahwat kita dapat pahala ya Rasulullah? Lah sekarang bagaimana seandainya syahwatnya dilampiaskan dengan cara yang haram? Dosa enggak? Dosa. Cara yang haram apa? Ya zina atau zina dengan tangannya sendiri. Tahu maksudnya? Tahu kan maksudnya? Yang laki bisa, perempuan juga bisa zina dengan tangannya sendiri. Ya. Itu juga pelampiasan yang dilarang. Dosa dia. Maka ketika dia melampiaskan dengan cara yang halal, dia dapat pahala karena cara ini menjauhkan dia dari dosa. Wa nahyun an wa fi budhi sadaqah qala la ara'aytum law wada'aha fi haram akana 'alayhi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka ketika itu di lampiaskan dengan cara halal, dia juga dapat pahala. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi ini beberapa kiat atau trik untuk menjadikan agar kebiasaan kita ini menjadi ladang pahala. Baik. Ini ada 3 pertanyaan di sini. Jika pekerjaannya sudah mubah atau halal, namun lingkungannya banyak fitnah seperti di lingkungan pabrik, apa bisa bernilai ibadah? Karena ikhtilat misalnya ya. Ya, dengan ghadul basar dia akan bisa beribadah. Jadi beribadah tapi dengan usaha lebih. Kalau otomatis ya ibadahnya belum maksimal karena dia di lingkungan yang setiap saat ketika pandangan matanya tidak dijaga baik-baik, dia malah jatuh dalam maksiat. Oleh karena itu dia akan bisa beribadah dengan ghadul basar, dengan menjaga menundukkan pandangan, menghindari ikhtilat sebisa mungkin. Kalau kira-kira terlalu besar fitnahnya, tidak sebanding dengan kemampuan dia untuk menghindari fitnah itu, ya dia berusaha mencari pekerjaan lain yang lebih kecil fitnahnya, lebih besar maslahatnya. Wallahu a'lam. Apakah benar ada larangan dari Rasul kalau kita makan lauknya misalnya ikan dalam kurung kategori hewan air, kemudian ayam kategori hewan darat, makannya tidak boleh dibarengkan? Saya tidak menemukan hadis yang sahih dalam bab ini. Alasannya apa juga tidak jelas ya. Apa larangan atau alasan ilmiah untuk makan ikan dan makan ayam? Tidak ada alasan yang ilmiah di sini. Dan sejauh yang Anda tahu, hadisnya tidak valid dalam bab ini. Selagi itu halal, nafas dimakan enggak apa-apa. Saya seorang wanita yang belum menikah, amalan cerdas lain apa yang sebaiknya saya lakukan setelah membahagiakan kedua orang tua? Jazakallah khair. Baik. Ya, pertama kita prioritaskan yang sifatnya wajib, fardu. Dan fardu itu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Yang fardu ain adakah yang masih belum dilakukan? Puasanya misalnya. Kalau dia punya penghasilan yang masuk nisabnya, zakatnya bagaimana? Sholatnya, sholat wajibnya bagaimana? Ini prioritaskan dulu. Sudah terpelihara yang wajib-wajib, mulailah mengamalkan yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu seperti thalabul ilm, menuntut ilmu. Itu fardu kifayah dalam batas tertentu ya. Kalau yang ilmu-ilmu dasar untuk sholat lima waktu, fardu ain. Karena sholat itu fardu, dan sholat tidak bisa dilakukan kalau gak tahu ilmunya. Maka ilmu minimal untuk bisa sholat yang sah itu fardu ain. Tapi misalnya ahkamus sholat, aturan-aturan sholat yang lebih mendetail, yang sifatnya itu tidak setiap saat dibutuhkan oleh kaum muslimin, tapi dalam kondisi tertentu ada orang menghadapi masalah tertentu, dia perlu tanya, maka hal-hal seperti ini hukumnya fardu kifayah. Harus ada di antara kaum muslimin yang mempelajari itu ya, harus ada. Seperti fardu kifayahnya kaum muslimin memiliki apa misalnya ahli-ahli dalam ilmu-ilmu yang memang itu penting membawa kemaslahatan. Enggak boleh semuanya yang ahli orang kafir. Apalagi kalau ahli agama. Kalau ahli yang lain kita masih bisa pekerjakan orang kafir. Tapi kalau agama gak bisa kita impor pendeta, impor biksu. Ya bisa, harus ada ulama minal muslimin. Itu berikutnya zikrullah. Ya, zikrullah itu luar biasa pahalanya. Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa khairul lakum min infaqidh dhahabi wal wariq wa khairul lakum min an talqaw 'aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala la, dzikrullah 'azza wa jalla. Nabi mengatakan, mau enggak aku beritahukan kalian tentang suatu amal yang paling baik, paling menyucikan kalian di mata Allah, wa arfa'iha lidarajatikum, dan paling mengangkat derajat kalian, wa khairul lakum, bahkan lebih baik bagi kalian, min infaqidh dhahabi wal wariq, daripada menginfakkan emas dan perak, dinar dan dirham, ya uanglah sekarang. Bahkan lebih baik daripada kalian berangkat ke medan jihad, lalu kalian bertemu dengan musuh, kalian penggal leher mereka, atau mereka yang menggal leher kalian. Sampai mati syahid pun berarti. Apa ya Rasulullah ini? Amalan yang lebih baik daripada ini semua. Qala zikrullah ya sahaja. Yaitu zikrullah. Senantiasa ingat kepada Allah. Itu dijelaskan oleh para ulama. Maksudnya, kalau jihad itu tidak dibarengi dengan zikrullah, dibanding dengan orang yang zikrullah tapi enggak jihad, lebih afdol orang yang zikrullah. Tapi ketika jihadnya dibarengi dengan zikrullah, otomatis dia lebih lebih afdal daripada orang yang sekedar mengingat Allah tapi enggak jihad. Bahkan sholat kita pun itu hakikatnya adalah untuk supaya kita tetap ingat wa aqimish sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat itu dalam rangka supaya kalian ingat kepadaku. Dan zikrullah itu bisa dilakukan dengan lisan, yang lebih baik lagi diiringi dengan penghayatan dalam hati. Jadi yang zikir enggak hanya lisannya tapi hatinya juga ingat. Yang lebih baik lagi sikapnya juga sesuai dengan syariat. Jadi zikir bil jawari, tingkah lakunya dia kendalikan sesuai dengan aturan Allah. Lisannya juga rajin mengingat Allah, bertasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar dan lain sebagainya. Dan hatinya juga senantiasa ingat. Ini yang paling maksimal. Dan ini amalan yang top-topnya amalan. Tidak ada yang bisa menyaingi orang yang senantiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Bolehkah kaidah yang penting niat baik, akan tetapi melabrak sunnah atau syariat Allah dan Rasul? Misal banyak ibadah kreasi baru. Ya enggak benar nih. Ini kaidahnya siapa ini? Ini kaidah syaitaniyah. Kaidah yang bisikin syaitan. Allah Subhanahu wa taala itu mengutus nabi itu ada fungsinya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Kemudian di ayat yang lain lagi, wal alladziina yattabi'uuna ar-rasuulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuuban 'indahum fit tawraati wal injiili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhaahum 'anil munkar, dan seterusnya. Jadi nabi ini fungsinya atau misi utama beliau itu adalah sebagai panutan. Kita ini kalau ibadahnya boleh ngarang-ngarang sendiri, enggak usah diutus nabi. Fungsinya nabi diutus apa? Ngajari kita bagaimana ibadah yang benar, ibadah yang diterima oleh Allah. Masalah ibadah ini kita cukup mengikuti saja. Ya, cukup mengikuti yang sudah diajarkan oleh nabi. Kalau mau berkreasi dalam masalah dunia enggak apa-apa, jangan dalam masalah ibadah. Jadi ini kaidah batilah. Kalau melabrak syariah itu enggak dinamakan ibadah, itu namanya maksiat. Bid'ah namanya. Orang-orang musyrik itu niatnya enggak semuanya jelek. Walladzina takhadu min dunihi awliya, surat Az-Zumar ayat 3. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai wali-wali mereka, penolong mereka, pelindung mereka. Alasannya apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak mengabdikan diri kami kepada mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini hanya wasilah saja. Kita ini ingin mendekat kepada Allah melalui mereka. Ya. Apa kata Allah? Innallaha yahkumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Ya. Allah akan memutus apa yang mereka perselisihkan selama ini, dan Allah tidak memberi hidayah kepada pendusta lagi orang kafir. Dibilang pendusta, alasannya itu alasan bohong, enggak diterima oleh Allah, dan sikap mereka itu sikap kufur, kafar. Artinya niatnya baik, bukan niatnya ingin menjatuhkan kehormatan Allah, ingin melecehkan Allah, enggak. Niatnya mau ibadah sama Allah, cuman caranya ngawur hasilnya. Saya akhwat masih bekerja di luar rumah, apakah masih bisa dinilai ibadah dan berpahala sedangkan secara fitrah perempuan itu sebaiknya di dalam rumah? Nah, sekarang apa yang mengharuskan anti untuk bekerja di luar rumah? Kalau ada desakan ekonomi, enggak ada yang menafkahi anti tulang punggung keluarga, dan enggak ada yang bisa diharapkan, masih kecil-kecil misalnya saudaranya, bapak sudah enggak ada atau bapaknya sudah enggak mampu bekerja, maka ini ibadah asalkan pekerjaan yang dilakukan mubah. Ya, tetap aturan umum itu nggak bisa kita abaikan. Pekerjaan itu ibadah, pahalanya besar, walaupun itu yang dilakukan adalah oleh seorang wanita. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu siapa suaminya? Siapa yang tahu suaminya Asma siapa namanya? Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Az-Zubair ini kerjaan utamanya jihad fisabilillah. Ya, sering diutus oleh Rasulullah SAW untuk jihad fisabilillah. Dan seorang mujahid punya hewan tunggangan, kuda. Kuda ini harus ada yang ngerawat. Nah, yang ngerawat siapa? Asma. Untuk ngerawat kuda harus dikasih pakan. Asma itu tiap hari dia harus jalan sejauh 2/3 farsah, kira-kira 4 km kurang lebih ya, 3 atau 4 km gitu. Jalan kaki datang ke kebun miliknya Zubair, kebun kurmanya Zubair, hadiah dari Rasulullah SAW. Karena ketika berjihad kadang-kadang dapat ghanimah berupa properti, kebun, tanah. Nah, itu dibagi-bagi sama Rasulullah buat prajuritnya. Zubair pernah diberi oleh Rasulullah sebuah kebun, jaraknya dari rumahnya Asma itu 2/3 farsah. Saya lupa 1 farsah itu berapa, tapi mungkin 3 kiloan lah. Tiap hari Asma ini jalan kaki ke kebunnya Zubair, dia ambil buah kurmanya, dia bawa bijinya juga. Bijinya itu ditumbuk. Bayangkan biji kurma yang kerasnya kayak gitu ditumbuk untuk pakan kuda. Sampai kecapean luar biasa ini Asma. Tapi dalam rangka apa? Karena kudanya kalau enggak dirawat mati dia. Padahal kalau mati ini kendaraan jihad. Kendaraan jihad suaminya. Suaminya jihadnya untuk kepentingan Islam. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang terkadang keluar dari kondisi ideal. Nah, kalau emang yang dipertanyakan itu seperti itu, maka tawakal Allah, lanjutkan, tapi tetap ya perhatikan rambu-rambu syariat. Tapi kalau tidak dalam kondisi seperti itu, maka lebih baik seseorang itu membatasi dirinya dari keluar rumah. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Karena sering keluar rumah itu termasuk tabarruj. Tabarrujnya orang-orang jahiliyah itu bukan hanya berdandan menor. Enggak, sering keluar rumah itu tabarruj. Ada hijab asghar, ada hijab akbar. Hijab asghar itu hijab yang dipakai di luar rumah. Hijab akbar ya tinggal dalam rumah. Apakah niat itu selalu diulang di setiap kegiatan yang sama? Kalau kegiatannya ada awal dan ada akhirnya, ya, tiap kali dia ingin memulai lagi, dia harus ada niat lagi. Tapi kalau kegiatan itu gak punya awal dan akhir, seperti sedekah, atau seperti orang sedang bekerja nih, jam kerja dari jam 8 sampai jam 3 sore misalnya. Jam 8 dia lupa dan menghadirkan niat. Jam 12 baru ingat, ya, sejak saat itu dia niatkan. Insya Allah yang tersisa itu akan menjadi pahala. Mudah-mudahan yang awal juga bisa dirubah jadi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pakai awal dan akhir seperti sholat, ya tiap kali antum mau sholat antum harus ulang lagi niatnya. Saum juga ada awal dan akhirnya. Tiap kali mau saum harus diniatkan. Kecuali saum sunnah. Saum sunnah ketika seseorang bangun di pagi hari, dia belum makan apa-apa, sejak subuh dia belum makan apa-apa, dia cari-cari makanan, tidak ada makanan, ya sudah saya puasa, boleh. Khusus untuk puasa sunnah ya. Kalau puasa wajib, tidak boleh niat di tengah-tengah. Puasa wajib harus sebelum terbit fajar, dia sudah harus ada niat. Saya kuliah teknik, meski bisa bernilai ibadah, namun saya berpikir bahwa ilmu syar'i lebih baik dari ilmu umum. Ya ini jelas, la syak tiada. Sehingga saya merasa salah jurusan. Nah ini gak harus begitu. Gak harus merasa salah jurusan. Antum bisa pelajari jurusan teknik yang bisa antum gunakan untuk berkhidmat kepada kaum muslimin. Tapi kalau antum merasa itu akan terlalu menyita waktu antum, terlalu menghabiskan energi, biaya, sedangkan yang diharapkan itu juga belum tentu. Misalnya nih, saya mau jadi ahli teknik, ujung-ujungnya apa sih kepinginnya? Saya cuma pengen jadi karyawan. Artinya sebanding gak itu dengan effort, dengan biaya yang antum keluarkan? Kalau dirasa kurang sebanding, antum lebih baik mempergunakan waktu yang ada ini untuk ilmu syar'i, silahkan, gak ada masalah. Tapi ketika itu bisa digabungkan, apalagi ketika dia sudah di akhir-akhir masa kuliah ya, kalau dia berhenti saat itu, berarti yang sudah lalu ini ya sia-sia, bisa dibilang begitu. Karena ijazah juga gak dapat, untuk bekerja juga sulit, gak ada ijazahnya. Ana rasa lebih baik itu dituntaskan, kemudian manfaatkan sisa waktunya untuk talabul ilm syar'i. Jadi kalau masalah saya punya niatan untuk pindah ke jurusan ilmu syar'i, ini terserah orangnya. Pada dasarnya dia mau pindah di semester 2, semester 3, semester 4, semester 7 pun juga boleh-boleh saja, bukan sesuatu yang tercela itu. Pindah jurusan kepada yang lebih baik itu enggak tercela. Pertanyaannya enggak habis-habis sendiri tadi. Salahkah ana nyuruh-nyuruh suami terus ke masjid tapi dia capek pulang kerja? Kalau nyuruhnya dengan cara yang baik, enggak salah. Tapi kalau dia enggak mau, sudah, jangan tersinggung gitu loh. Kan namanya kita cuma mengajak saja ya. Fadzakir innama anta muzakkir, kita hanya memberikan, mengingatkan saja. Tapi kalau caranya enggak baik, itu yang salah. Bagaimana hukumnya istri yang sepenuhnya diberi nafkah oleh suaminya namun tidak melayani suaminya dengan baik dengan alasan tidak ada waktu karena sibuk mengurus anak? Lah, enggak boleh. Itu haknya suami. Ya, itu haknya suami, enggak boleh diabaikan. Baik, saya rasa cukup ya, ini masih banyak, saya gak bisa jawab semuanya. Ini satu aja yang terakhir. Jika akun Facebook suami yang dulu masih ada foto mesra dengan mantan, berusaha hapus akun tapi susah, tidak apa-apa. Ya, yang bersangkutan yang bertanggung jawab di sini. Itu kan kewajiban pelaku untuk membersihkan dosa-dosa masa lalunya, bukan kewajiban istrinya. Jadi kalau dia sudah berusaha, mentok, susah, ya sudah, nggak apa-apa. Suaminya yang diingatkan agar menghapus foto-foto itu. Barangkali itu, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tidak bilang jangan ke sini. Kayak duduk aja.